وصحبه ومن والاه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن من جميع المال. باب kain kafan diambilkan dari keseluruhan harta. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة. Ini adalah pendapatnya عطاء بن أبي رباح, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Juga pendapatnya Az-Zuhri, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Juga pendapatnya Umar bin Dinar, juga dikeluarkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Juga pendapatnya Qatadah bin Di'ama As-Sadusi, dikeluarkan juga oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Ini pembahasan fiqhiyah di kalangan para fuqaha dan di kalangan faradiyin, ahli faraid. Kain kafan itu diambil dari mana? Di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jamahirul fuqaha. Hampir keseluruhan fuqaha mereka mengatakan al-kafan yu'khadhu min jami'il mal. Yang namanya kain kafan itu diambil dari keseluruhan harta. Diambil dari keseluruhan harta. Pendapat yang kedua, pendapatnya Tawus bin Kaisan. Tawus mengatakan kalau orangnya ini musir atau musir lapang hartanya, maka diambilkan dari seluruh harta. Tapi kalau orangnya mu'sir, maka diambil dari sepertiga harta. Diambilkan dari sepertiga harta. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Khilas ibn Amr, mengatakan kain kafan diambilkan dari sepertiga harta, ats-tsuluts. Was-shawab al-qaulul awwal, pendapat yang benar, pendapat yang pertama, pendapat mayoritas fuqaha dan ulama kita, yang namanya kain kafan itu diambilkan dari seluruh harta. Paham? Jadi kain kafan didahulukan. Begitu pula mu'natut tajhiz, segala keperluan persiapan jenazah. Kain kafan, pemandian, biaya menggali kuburan, biaya pemandian, alhamdulillah, semua biaya operasional persiapan jenazah itu didahulukan, diambil dari harta yang ada. Diambil dari harta yang ada. Hartanya siapa? Hartanya al-mayyit, dari hartanya sang mayyit. Kalau mayyitnya punya harta, tayyib. Kalau sekarang mayitnya tidak punya harta, mati tidak punya apa-apa. Siapa yang menanggung kain kafan dan kepengurusan jenazahnya? Jawabannya yang wajib mengurusinya adalah man talzamuhu nafaqatuhu alaihi fi hayatih. Yang mengurus atau yang mengatur dan mengurus jenazahnya adalah orang-orang yang berkewajiban menafkahi orang tadi semasa hidupnya. Semasa hidupnya orang tadi, siapa yang menafkahi dia? Misal bapaknya. Maka bapaknya yang mengurus semua urusan jenazahnya. Misalkan yang mengurus nafkah dia selama hidupnya adalah saudaranya, maka saudaranya itulah yang mengurus jenazahnya. Paham ya? Man talzamuhu nafaqatuhu alaih fi hali hayatih. Tayyip, kalau ada orang yang mati, tidak punya apa-apa, dan sebatang kara, tidak punya sanak famili, tidak punya handai tolan dan saudara, siapa yang ngurus jenazahnya? Jawabannya, baitul mal. Baitul malil muslimin, baitul mal kaum muslimin, yaitu para penguasa. Kalau ada baitul mal, diambilkan dari harta baitul mal. Kalau tidak ada baitul mal, maka jenazah dan kepengurusan jenazahnya dibebankan kepada man hadarahu atau man hadara jenazatahu minal muslimin. Yang menghadiri jenazahnya dari kalangan kaum muslimin. Muslimin yang ada di situ, yang tahu dia wafat, harus dan berkewajiban mengurus jenazahnya. Dari mulai memandikan, mengkafani, sholatkan, menguburkan sampai selesai. Itu tartibnya. Yang pertama hartanya sendiri. Kalau tidak ada, orang-orang yang dulu menafkahi dia. Kalau dia sebatang kara, baitul mal. Baitul mal tidak ada, maka kaum muslimin yang mengetahui wafatnya dia yang harus mengurus jenazahnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Amr bin Dinar al-hanuq min jami'il mal. Dan berkata Amr bin Dinar, al-hanuq, minyak wangi, tayyib, itu diambilkan dari keseluruhan harta. Ini menunjukkan Amr bin Dinar sependapat dengan jumhur. Wa qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, ya'ni an-Nakhai, yubda'u bil kafan, thumma bid-dain, thumma bil wasiyah. Didahulukan kafannya, baru kemudian utang-utangnya, baru kemudian wasiatnya. Tayyib, ini masalah yang lain. Yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai ini masalah ukhra, masalah yang lain, yaitu mana yang lebih didahulukan ketika ada orang mati, mengurus jenazahnya dari keseluruhan harta, ataukah mengurus hutang-hutangnya dulu? Mu'natu tajhis atau kadain? Kalau dia punya hutang. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, didahulukan kepengurusan jenazahnya dulu. Tadi mulai biaya pemandian, mengkafani, dan seluruh tetek bengek, gitu bahasanya ya, seluruh masalah jenazah didahulukan. Kalau masih ada sisa harta, baru utang-utangnya diselesaikan. Kalau ada sisa harta, wasiatnya. Kalau ada sisa harta, baru jadi warisan. Al-irth, warisan untuk ahli warisnya. Itu pendapat yang pertama. Ngurus jenazah, utang-utangnya, baru wasiatnya. Kalau ada sisa, baru warisan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menyatakan yang didahulukan adalah hutang-hutangnya. Jadi ketika ada orang mati, jangan diurus dulu jenazahnya. Sebentar, dia punya utang apa enggak? Punya utang, selesaikan dulu utang-utangnya. Begitu selesai hutang-hutangnya, yang diambil dari keseluruhan harta, ada sisa harta, baru mengurus jenazahnya, kain kafannya dan segala macamnya itu. Ada sisa harta, baru wasiatnya. Ada sisa harta, baru kemudian jadi warisan. Paham ini? Ini dua pendapat. Yang rajih, barakallahu fikum, dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Yang rajih adalah pendapat yang pertama. Didahulukan ke pengurusan jenazahnya, baru mengurusi utang-utangnya. Dasarnya apa? Hadis yang nanti akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kisah wafatnya Mus'ab ibn Umair dan kisah wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hada, nanti kita bawakan. Argumentasi yang lain. Hadis yang telah lewat pada kisah seseorang yang lagi ihram jatuh dari ontanya, kemudian diinjak lehernya sampai patah mati. Apa kata Rasul? Irsiluhu bima'in wasidrin, wakaffinuhu fi thawbain, wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sah, fa'innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabiya. Masih ingat? Syahidnya apa ya, Khan? Syahidnya pada kata-kata irsiluhu bima'in wasidrin wakafinuhu fi thawbain, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan kafani dia dengan dua kain ihramnya. Yang disebut Rasul apa ini pembahasannya? Kepengurusan jenazah, memandikan, mengkafani. Rasul tidak menyinggung bab utang-utangnya. Gitu kan? Dalam hadis ini Rasul tidak tanya punya utang apa enggak? Kalau punya utang dulu kan enggak ada. Iya kan? Dalam riwayat ini Rasul langsung menyebutkan kepengurusan jenazah, tidak menyinggung utang-utang sang mayit. Menunjukkan yang didahulukan kepengurusan jenazah terlebih dahulu. Argumentasi yang lain, hadis ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam hendak mensolatkan jenazah. Hendak mensolatkan jenazah, ini hadis dijadikan hujjah oleh pendapat yang kedua. Tapi justru kita pakai sebagai hujjah. Beliau bertanya, a'alaihi dainun, apakah dia punya utang? Ada yang mengatakan, punya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, sallu ala sahibikum, silakan kamu mensolati teman kamu ini. Beliau tidak mau sholat. Ketika ada seseorang yang menanggung utang-utangnya, maka Rasul mengatakan, maka Rasul mensolatkan jenazah. Riwayat ini dijadikan dalil pula oleh pendapat yang pertama. Dari sisi apa ya, Khan? Dari sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan sahabat untuk mengambil kembali kain kafan tadi. Dia punya utang? Punya ya Rasulullah. Lucuti kain kafannya. Jual untuk membayar hutangnya. Rasul tidak mengatakan demikian. Ya kan? Beliau membiarkan. Jenazah tadi sudah diurus semuanya. Sudah dimandikan. Sudah dikafani. Siap disolatkan. Dan dia punya utang. Kalau seandainya hutang lebih didahulukan, niscaya Rasul akan memerintahkan para sahabat untuk melucuti semua kain kafan yang melekat dalam tubuhnya, dijual. Untuk apa ya, Khan? Untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun dalam hadis ini enggak demikian. Menunjukkan yang didahulukan adalah kepengurusan jenazah terlebih dahulu, baru kemudian hutang-hutangnya. Adapun terkait Rasul tidak mau mensolatkan jenazah, itu di awal Islam. Di awal Islam, beliau tidak mau mensolatkan jenazah orang yang punya hutang. Setelah Islam menang dalam peperangan dan mendapatkan ghanimah-ghanimah yang ada, Baitul Mal kaum muslimin sudah mulai berjalan ketika itu Rasul yang bertanggung jawab atas hutang-piutang umatnya. Nah, ala kulli hal, Ini semua adalah argumentasi dalil yang menguatkan pendapat yang pertama tadi. Sehingga yang rajih, ikhwan, ketika ada orang mati, tayyib, hartanya itu digunakan terlebih dahulu untuk kepengurusan jenazahnya. Namanya mu'natut tajhiz. Biaya operasional kepengurusan jenazah. Ada sisa harta, baru hutang-hutangnya. Ada sisa harta, baru wasiatnya. Ada sisa harta, baru untuk warisan. Kalau tidak ada, ya udah tidak ada warisan. Nah, kalau hartanya habis untuk ngurus jenazahnya, maka utang-utangnya ditanggung oleh ahli waris. Nah, sudah enggak dapat warisan, suruh nyaur utang bapake. Nah, itulah nikmatnya jadi ahli waris. Nah, gitu ya, al-waris yaqumu maqama muwarrithihi fi kulli syai. Yang namanya ahli waris menduduki posisi orang yang mewariskan hartanya dalam segala sesuatu. Malahu wa ma'alaih. Yang merupakan haknya orang tadi atau tanggung jawabnya orang tadi. Kalau dia punya harta banyak, yang enak siapa? Ahli waris. Kalau dia punya utang banyak, yang nikmat siapa? Ya ahli waris. Al-waris yaqumu maqama muwarrithihi fi ma lahu 'alaih. Bisa dipahami? Ini masalah kedua yang diangkat di sini. Dan Al-Imam Al-Bukhari nampaknya lebih condong kepada pendapat yang pertama tadi. Karena beliau membawakan athar Ibrahim An-Nakhai. Yubda'u bil kafan, thumma bid dain, thumma bil wasiyah. Hadza wadih. Wa qala Sufyan, dan berkata Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri, ini athar dikeluarkan juga oleh Al-Imam Ad-Darimi. Tayyib. Ajrul qabr wal ghusl wal ghusli huwa minal kafan. Upah menggali kubur dan upah pemandian jenazah termasuk daripada kafan. Artinya tidak semata-mata kafan yang dibahas, tapi kafan, pemandian, biaya pemandian, biaya mengantar jenazah, biaya menggali kuburan, al-muhim proses kepengurusan jenazah, itu semuanya dibahas dalam pembahasan tadi. Itu semua diambilkan dari seluruh harta. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Muhammad al-Makki al-Azraqi. Qala haddathana Ibrahim ibn Sa'ad an Sa'ad an Abihi. Dari Sa'ad wa Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. An Abihi, dari bapaknya, yaitu Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Singkat di sini riwayat An Abihi an jaddi Abihi. Qala, katanya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, utiya Abdurrahman ibn Auf yauman bita'amih. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an suatu hari didatangkan dengan makanannya. Faqala, lalu beliau bercerita. Qutila Mus'ab ibn Umair wa kana khairan minni. Telah terbunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dan dia lebih baik daripada aku. Falam yujad lahu ma yukfanu fihi illa burda. Namun dia tidak memiliki sesuatu yang dia dikafani padanya melainkan satu kain burda saja. Ketika wafat, Mus'ab bin Umair tidak memiliki apa-apa kecuali satu kain burda. Waqutila Hamzah aw rajul akhar. Hamzah bin Abdul Muthalib atau laki-laki yang lain juga terbunuh. Khairun minni. Dia lebih baik daripada aku. Falam yujad lahu ma yukaffanu fi ila burda. Dan juga tidak didapati untuknya sesuatu yang dia dikafani padanya kecuali kain burda. Laqad khasyitu, sungguh aku telah khawatir. Antakuna qad ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina dunya. Saya khawatir telah disegerakan untuk kita kebaikan-kebaikan kita di dunia. Thumma ja'ala yabki, kemudian beliau menangis. Jadi khawatir kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan selama ini itu adalah kebaikan-kebaikan kita yang disegerakan di dunia. Begitu sampai yaumul qiyamah, habis. Tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Itu yang dikhawatirkan dengan Abdur bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma ja'ala yabki, kemudian beliau menangis radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Taibah ikhwan. Apa syahidnya? Argumentasi yang diinginkan Imam Bukhari dalam hadis ini. Hah? Yang pertama ikhwan, kisahnya Mus'ab bin Umair. Ketika beliau wafat, hanya punya satu kain burdah. Ya kain burdah itulah yang digunakan untuk mengkafani jenazah Mus'ab bin Umair. Diambil dari seluruh harta. Hartanya cuma itu. Ya itu yang digunakan untuk kain kafan. Dan di situ Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk menjual burdah tadi dalam rangka membayar hutang-hutangnya Mus'ab bin Umair. Kalau punya hutang. Rasul juga tidak tanya apa dia punya hutang atau tidak. Langsung diminta untuk mengkafani Mus'ab bin Umair dengan kain burdah. Dua, kisahnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Juga serupa kejadiannya. Ini menunjukkan, ini riwayat menegaskan, menguatkan pendapat yang pertama tadi, bahwasanya kepengurusan jenazah itu lebih didahulukan daripada utang-utang sang mayit. Dan yang kedua, yang namanya kepengurusan jenazah, terutama kain kafan, diambil dari mana? Dari keseluruhan harta. Bukan dari sepertiga harta. Faedah yang lain yang bisa kita ambil barakallahu fik adalah kalau tidak ada kain kafan kecuali satu, maka mayat dibungkus dengan satu kain kafan tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Itu sudah kondisi darurat. Afdalnya adalah tiga. Kalau tidak ada tiga, maka dua. Kalau tidak ada dua, maka satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain dalam kisahnya Mus'ab bin Umair. Ketika satu burdah tadi digunakan untuk mengkafani dia, kalau ditutupkan di kepala, kakinya terlihat. Ketika ditutupkan di bagian kaki, kepalanya terlihat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menutupkan kain burdah tadi pada kepala Mus'ab bin Umair, sementara kakinya ditutup dengan idkhir, dengan daun-daunan idkhir. Itu nanti yang akan disebutkan dalam bab-bab berikutnya. Naam, fallahul musta'an. Naam, ikhwan. Dan faedah yang lain terkait dengan masalah kehidupan dunia, pentingnya seseorang itu muhasabatun nafs, melihat seseorang yang lebih bawah daripadanya, supaya dia bisa syukur ni'mah. Barakallahu fikum. Ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, ingat yang di bawahnya. Ingat yang di bawahnya. Sehingga kamu bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Fulan, ibnu fulan. Orang yang soleh, orang yang baik. Tidak mendapatkannya. Wah, kata. Dan juga perlunya memiliki khauf dan rojak dalam kehidupan. Rasa takut dan rasa berharap dalam kehidupan. Baik dalam urusan kenikmatan dunia ataupun yang lain. Seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika mendapatkan kenikmatan dia bisa makan dan segala macamnya. Muncul rasa khaufnya. Khawatir Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan selama ini adalah thayyibat, kebaikan-kebaikan amal kita yang disegerakan di dunia. Itu kerugian yang sangat nyata. Sebab nanti di yaumul qiyamah akan sirna semuanya. Ini muhim. Dengan cara semacam ini, seorang hamba akan senantiasa tahu diri, senantiasa membumi, itu bahasanya. Selalu menginjak bumi, tawadhu maknanya kan, selalu tawadhu, selalu syukur nikmah, tidak takabur, tidak ujub, tidak kufur nikmat dengan cara-cara semacam ini. Naam. Tentu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ma'ruf, beliau mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih bawah, yang lebih rendah daripada kalian dalam urusan dunia, dan jangan melihat orang yang lebih tinggi daripada kalian dalam urusan dunia. Itu lebih layak supaya kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Itu merupakan kaidah syukur nikmat. Kalau antum melihat bawah, syukur terus. Nek lihat atas, geremeng terus. Tahu geremeng ya? Suka mengeluh, suka mengadu, kufur nikmat dan segala macamnya. Barakallahu fiik. Naam, itu kehidupan ikhwan. Bisa makan 3 kali sehari. Lauknya tempe goreng sama sambal pedas. Alhamdulillah, disyukuri. Ada lagi yang lainnya yang cuma 2 kali sehari. Ada lagi yang lainnya enggak pakai lauk. Alhamdulillah bisa 3 kali dan pakai tempe wa pakai sambal. Yang senang sambal. Nikmat. Terus bisa mensyukuri nikmat, tapi kalau antum melihat atas terus, makan tempe goreng sambal. Lihat sebelahnya. Enak itu. Ada telurnya. Ada tempenya, ada tahunya, ada sayurnya, ada sambelnya, ada ayamnya, ada kerupuknya, ada minumnya. Lengkap. Wah, kita cuma tempe toh. Kapan bisa makan kayak gitu? Itu nanti kufur nikmat, tidak syukur nikmat. Kathiru syakwa, akan banyak mengeluh. Barakallahu fikum. Kehidupan semacam itu merana ya. Merana itu. Sudah enggak dapat yang kamu lihat tadi, cuman bisanya ngeluh. Ya sudah. Ya sekedar gerundel gitu aja, sekedar mengeluh, berkeluh kesah. Enggak terwujud. Hidupnya antum akan merana. Maka lihat yang bawah, jangan lihat yang atas. Itu urusan apa ya, kawan? Urusan dunia. Barakallahu fikum. Pakai baju. Alhamdulillah bisa pakai baju. Ya bahannya lumayan lah. Harganya 50 ribu. Alhamdulillah. Yang lainnya tidak bisa pakai baju. Atau bajunya masya Allah kasar. Harganya cuma 10 ribu. Baju apa ya kawan? Katanya orang Sidayu baju rombengan. Allahul musta'an. Kamu alhamdulillah. Jangan lihat orang terus. Wah. Baju itu dari jauh kok kayak basah-basah gitu ya. Tapi didekati, dipegang kok enggak basah ya. Berapa tuh harganya itu? Beli di mana kira-kira itu? Sudah ngeresuloh terus, keluh kesah terus barakallahu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki perkara yang bagus, tidak. Tapi nikmati, syukuri nikmat Allah yang kamu rasakan saat itu. Qanaah, kamu nerima, kamu merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kamu ketika itu. Syukuri. Lihat yang di bawahnya lagi, jangan lihat yang di atasnya. Adapun dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat, dalam urusan din, sebaliknya. Unduru ila man huwa fauqakum wa la tanduru ila man huwa dunakum. Kamu lihat yang paling atas, jangan lihat yang paling bawah. Itu dalam perkara akhirat. Dalam urusan akhirat diperintahkan untuk musabaqah, musara'ah, mubadarah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Badiru bil a'mali fitana. Sekian banyak dalil yang menyebutkan dalam perkara perkara akhirat, dalam perkara ibadah, dalam perkara-perkara din, agama, itu harus berlomba-lomba. Jangan lihat bawah. Masya Allah, sudah bisa sedikit lihat bawah. Baca Quran raiso. Ini lancar baca Quran, belajar bahasa Arab. Siapa kita orang? Muncul ujubnya, muncul takaburnya, muncul tarafu'nya, bahaya. Merasa dia sudah masya Allah gitu loh. Dalam urusan agama lihat atas. Bisa baca Al-Qur'an, alhamdulillah. Lihat atas. Yang ini sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Yang ini bacaannya masya Allah, mujawadah, murattalah. Sudah bisa menghafal beberapa surat, beberapa juz. Tengok yang atasnya lagi. Ini sudah muhafidzul Quran. Sudah hafal sampai setengah Al-Quran. Wah, ini hafid. Ini sudah hafidzul Quran. Dia sudah belajar tafsirnya. Sudah mulai mengerti makna-makna ayatnya. Terus begitu. Antum tengok yang di atas. Ketika antum memandang yang di atas akan terlecut semangatnya. Termotivasi. Untuk semakin maju dalam urusan ibadah, dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Barakallahu fikum. Al-itharu fi umuri dunya mahmudu. Wal-itharu fi umuri dini wal akhirati madhmum. Lebih mengutamakan orang lain dalam urusan dunia terpuji. Tapi lebih mengutamakan orang lain dalam urusan agama dan akhirat tercela. Jadi paham insyaallah ya? Hadza huwa. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Qara'na haditsan wahida, hadits Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yuhfad insyaallahu taala. Afwan Ustadz, kalau kita tidak tahu bapak kita punya utang atau tidak, caranya bagaimana? Ya, caranya disampaikan kepada masyarakat sekitar yang punya utang, piutang kepada orang tua kita, silakan datang kepada kita, nanti kita akan urus semuanya. Kalau nggak ada yang datang ya sudah, berarti nggak ada utang-utang bapak kita. Selesai urusan. Masya Allah. Afan Ustaz, kalau boleh tahu apa isi rapat asatidah yang diadakan di Jakarta secara garis besar? Tidak semua urusan dakwah itu harus antum ketahui. Itu ada bagiannya masing-masing. Kalau antum tahu pada sebagian perkara yang antum tidak boleh tahu, antum bisa pusing tujuh keliling. Bebannya antum belum kuat untuk menanggungnya. Itu serahkan kepada orang yang sudah beruban kepalanya mikirin dakwah. Nah, serahkan kepada ahlinya masing-masing. Ad-da'wah la hari jaluha. Sehingga antum sibukkan dengan belajar. Baik. Ya mungkin saya sampaikan yang mungkin antum tahu saja, kan gitu ya? Kan gitu ya? Terkait dengan pertemuan dengan Syekh kemarin, Syekh Abdullah Mar'i Al-Adani hafizahullah, Beliau menasihatkan kepada kita untuk at-ta'akhi, saling beruhuwah, memerintahkan kita untuk al-ijtima', bersatu di kalangan salafiyin, wa'adamul iftirak, tidak terpecah belah, wa'adamul ikhtilaf, tidak berselisih. Ini semua di kalangan nasihat untuk kalangan salafiyin, terutama di kalangan para du'at ilallah. Barakallahu fikum. Itu secara global. Di antara faedah yang beliau sampaikan pula, terkait ikhtilaf di kalangan salafiyin, itu ada tiga macam. Yang pertama, ikhtilaful afham. Perbedaan faham, kesalahfahaman. Yang kedua, ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf yang sifatnya keragaman, yang semuanya benar, tidak ada masalah. Kalau dua ikhtilaf ini yang terjadi, maka tidak boleh terjadi perpecahan padanya, tidak boleh ada permusuhan padanya, tidak boleh ada perseteruan padanya, kebencian padanya, dan semisalnya. Yang ketiga, ikhtilaf tadad, atau boleh istilahkan al-ikhtilaful muhaqqaq. Ikhtilaf yang sifatnya tadad, yang satu benar, yang satu salah, yang dipastikan sebagai perkara perpecahan. Yang ini barakallahu fikum, beliau memberikan bimbingan kepada kita untuk saling menasihati, tanasuh, saling menasihati antara kedua belah pihak. Yang salah dinasihati, ditegur dengan cara yang baik. Kalau kita menasihati, enggak dia terima, jangan putus asa. Cari orang lain yang bisa menasihati dia, yang mungkin didengarkan ucapannya. Nah, misalkan saya nasihati, kok dia enggak mau menerima nasihat saya, jangan putus asa, cari orang lain. Arifin misalkan yang nasihati, kok juga enggak diterima, jangan putus asa, cari yang lainnya lagi. Terus upayakan menasihati pihak-pihak yang dinyatakan salah tadi, sampai betul-betul memang dia orangnya menyimpang, orangnya menentang, maka dia keluar dari salaf dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Nah, ini secara global yang beliau sampaikan. Naam ya ikhwan. Hadza huwa. Gitu ya. Itu secara global. Ya, kurang lebih ya sama dengan yang sering saya sampaikan dan sampaikan juga oleh para masyayikh yang lainnya terkait dengan bab masalah seperti ini. Ingat, ini di kalangan salafiyin. Jangan dimaknakan lebih luas di kalangan setiap orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Mudah ini, itu selesai babnya yang dibahas sekarang. Baina salafiyin ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan. Yang perlu saya tambahkan tadi, pertemuan kemarin di Jakarta hanya kita saja dengan Syekh Abdullah Mar'i Al-Adani. Kita saja. Tidak ada pertemuan antara kita dan panitia, juga tidak ada pertemuan antara kita dan Syekh Utsman Az-Zali. Hanya kita dan Syekh Abdullah saja. Ada salam dari Abdul Mu'ti Balikpapan dan Abdurrahman Bengkulu untuk Ustaz dan para ikhwah salafiyin di Al-Bayyinah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Di desa anak ada atau diadakan pungutan tiap bulan yang diharuskan bagi tiap kakak untuk pembelian kafan. Dana itu digunakan tatkala ada orang meninggal. Bagaimana pandangan tentang hal tersebut? Upaya yang bagus ketika yang mengkoordinir adalah pihak desa, kepala desa, atau Pak RT, atau Pak RW. Itu termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Sehingga ketika ada yang meninggal dunia, itu langsung kain kafannya diatur oleh pihak desa. Cuman yang disarankan kepada pihak desa, supaya kain kafannya itu betul-betul sesuai dengan syar'i, jangan transparan, terlalu tipis, jangan kecil, yang lebar. Selama ini yang terjadi kain kafannya itu kecil ya, paling lebarnya itu 1 meter, tapi panjang sekali. Kayak kemarin itu, waktu kita ngurus jenazah family kita, Yang perhatikan loh, kok segini kain kafannya? Akhirnya mereka jahit kain kafan, ditambahi lagi kriwil, kok kriwil, apa sesamping sedikit. Jadi ada kain kafan dan ada kain simpil-simpilnya gitu ya. Nah, semacam itu kurang tepat. Kurang tepat. Jadi kurang lebar, kurang tebal. Jadi kalau bisa diusulkan kepada pihak lurah, pihak desa, supaya kain kafannya lebih syar'i, itu lebih bagus. Bagaimana jika utang si mayit dahulunya digunakan untuk perkara kemaksiatan seperti berjudi, minum khamr, kemudian yang menagih kepada kita rentenir, apakah kita wajib membayar utangnya? Kalau kamu tidak bayar hutangnya, rentenirnya akan semakin mencekik Anda. Semakin Anda biarkan, semakin numpuk utang-utangnya. Ujung-ujungnya, rumah kamu disita, kendaraan kamu disita, tanah kamu disita. TKB. Paham ya? Katanya orang, jangan kamu lempar anjing pakai batu. Kalau anjingnya lagi gonggong, jangan kamu lempar pakai batu. Lempar, lari sebentar, datang lagi. Lempar, lari, datang lagi. Barakallahu fikum. Terus gimana? Kamu kasih roti. Nah, kamu kasih makan. Nih makan, kasih makan, selesai. Pinggir dia. Nah, sekali datang, gak bakal anu lagi. Artinya apa? Dalam kondisi yang demikian, selesaikan segera urusan-urusan yang ada, aman. Barakallahu fikum. Urusan dosa dan segala macam ditanggung sama pelakunya. Allahu ta'ala alam bisawab. La haula wala quwata illa billah. Apa hukum orang salat di belakang imam yang tidak menunaikan salah satu syarat salat, apakah diterima salat makmumnya? Contohnya apa ya, Pak? Sebab kalau kita tahu dia tidak menunaikan syarat sahnya salat, ya jangan di belakangnya. Sebelum memulai antum enggak boleh ikut. Pak imam ganti. Syaratnya belum sempurna, Pak. Tapi kalau kita tidak tahu, maka tidak ada masalah. Yang batal sholatnya adalah imam, sementara makmumnya tidak batal dan tidak berdosa. Taib yusalli lakum fa'in asabu falakum wa'alaikum walahum wa'in akhta'u falakum wa'alaihim. Imam itu sholat mengimami kalian. Kalau dia benar, maka pahalanya itu untuk mereka dan untuk kalian. Kalau mereka salah, pahalanya untuk kalian, dosanya atas mereka. Contoh misalkan syarat sahnya sholat menghadap ke arah kiblat. Kamu ngerti imamnya menghadap ke arah timur. Kamu tahu ya nggak boleh kamu ikuti. Nah, imam muter pak balik gitu ya. Tapi kalau kamu nggak tahu, kamu meyakini itu adalah arah kiblat, tidak ada masalah. Kamu nggak dosa. Siapakah Khomeini? Khomeini dikenal dengan ayatul dalalah, tanda-tanda kesesatan. Dia kan bergelar ayatullah Khomeini, tapi yang betul kata Syekh Mubil ayatul dalalah. Dia tokoh rafidah yang dikafirkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Kuburannya dibangun masjid besar dengan menara-menara yang tinggi menjulang, berlapis emas. Dalam kuburannya kayak ada Ka'bahnya, orang tawaf di sekeliling kuburannya. Barakallahu fikum. Untuk melihat kitabnya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah, Al-Ilhadul Khomeini fi Ardil Haramain. Barakallahu fikum. Dia sudah difonis kafir oleh sebagian ulama kita. Di antaranya ialah Syekh Mubil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nampaknya yakfi ya ikhwan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.